Galatia pasal rong. Pada 14 kaliuna, nalau vomu akum pakaringata Yerusalem, nosanggani antei Barnabas. Pada aku vau nanggeni ititus, aku nalau pakarisetu, sabana naria tesanggari jaya latala, nompakau aku malau. Sangka narata parisetu, aku nasiromu aga ante topanggeniaka topampara saya, pada nipakanotoku kaira, isi kareba belo to nipatoleleku, katau-tau datu Yahudi. Patujuku, alape patudukiku neera salai, sampe dari aguna na bagoku, mempatolele kareba belo, na belo kato nipovia kubopia, na belo kato nipovia kubeivei, tapi ira nantakono pe patudukiku. Etu nanoto, sabana ititus to Yunani, tono sanggani ante aku risetu, daani pasu ira rasuna. Na upanaria taun tani nanon pasu. Ira mo tau to nanguli, ira to pompara saya ipo Yesus, tapi ira no daba. Ira nesuanggalino ripolibu etu, alamanggita ivenu pokainguta, tona teka basakan gari atura-atura agama Yahudi, sabana kita no sangurara ante Yesus Kristus. Patuju ira, ala kita kana matundu riara atura-atura itu. Tapi kami da antoto nekou rijaira, nau aga sampalai, ala kakono nukare babelo, kana maria rijai komi. Tapi topanggeniaka topompara saya, toni reke nalanga katubuna, nasi tuju ante kare babelo toni patoleleku. Da aria nuapa-nuapa toni tambai ira, riara kareba itu. Ane ira nalanga katubuna, atau daa, nasimbayu riaran panggitaku. Sabana alatala daanang kita lenje. Tapi nanoto moka ira, aku ni para saya alatala, nanggeni kareba belo katau daato Yahudi, nasimbayu eba Petrus, ni para saya alatala nanggeni kareba belo katau to Yahudi. Sabana alatala nombabai pompakule ka i Petrus, majadi tepanggeni kareba belo katau to Yahudi, pada ia vo nombabai pompakule ka aku, majadi topanggeni kareba belo, katau daato Yahudi. Tempo ira Yakobus, i Petrus bo Yohanes, toni reke topanggeniaka topompara saya ipo Yesus ringata Yerusalem, nanggita ka belo nuala tala toni vai ka aku, etu mo majadi surona, ira no sisoko pale ante aku bo i Barnabas, eva tandaina, kami pura-pura roa sampo karajaan nanggeni kareba belo. Kami pura-pura nasi tuju, ala aku ante Barnabas, kana manggeni kareba belo katau daato Yahudi, bo ira manggeni kareba belo katau to Yahudi. Aga sangele ni perapi ira, etumo, ala kami mantora mantulungi tau napakasi, ringata Yerusalem. Pada etumo bago to nipo bete raraku, bo nipo viaku antempu umpu. Tempo i Petrus narata ringata Antiochia, aku nangeba iangga mata-mata, sabana pokaingu narisetu nasala. Tempo ia lako narata, ia nanggonin pasangganinggani, ante topon para saya daato Yahudi. Tapi sangga narata pa barasa kuyam ba atau tuni suro Yakobus, noura mo ia ngarijain topon para saya daato Yahudi. Mana madota ia manggonin pasanggani ante ira, sabana naika rara naraontiaka topon para saya to Yahudi, to nanguli, kita kana rasuna, alara pakasalama. Pada topong para saya to Yahudi intani na bo, nompasiala pokaingo i Petrus to nadenggona, sampe i Barnabas mboto, nate keni nantuki pokaingo ira itu. Tapi tempo aku nanggita pokaingo ira itu, daana sipato ante pepatuduki to na konong gari kareba belo, aku nanggontiaka i Petrus, ringayo ira pura-pura. Nyuliku, komi samba atau to Yahudi, tapi komi mana nantuki adan to Yahudi. Komi agana tubu nantuki kabiasan tau daato Yahudi. Ane ibetu, nokuya komi madota mempasu tau-tau daato Yahudi, mantuki ada adan to Yahudi. Sampai subuh, i Petrus ante aku, tau to Yahudi maming gari pesubuh kami. Daatau daato Yahudi, to daa nantuki atura-atura agama, to nipapola i Musa. Tapi naupa ibetu, ninjani kami manusia dani reke manoa riaran panggita alatala. Ante mantuki atura-atura agama, tapi ante mempara saya Yesus Kristus. Kami mboto nompara saya Yesus Kristus, alama jadi manua ri arampang kita Allah Ta'ala. Sabana pemberasaya kami rijai Kristus, da'a sabana mantuki atura-atura agama. Sabana ante mantuki atura-atura agama, da'a ria sambah mamalama jadi manua ri arampang kita Allah Ta'ala. Kami to pemberasaya to Yahudi, manjaru maka majadi manua ri arampang kita Allah Ta'ala. Sabana musau ngurara ante Kristus. Tapi ante novia ibetu, nanoto mo kami to pembalunaka atura-atura agama, nasimbai eva ira tau datu Yahudi, to daan antuki atura-atura agama itu. Jadi ivenu, etu batuana, Kristus nantulungi tau novia silaka, etu daan toto nakono. Sabana ane aku manjili manjaru maka atura-atura agama, to nikabasaka kumo, pada manguli ante mantuki atura-atura itu, aku memalam menjadi manua ri arampang kita Allah Ta'ala. Nanotomo, aku to pembaliunaka atura-atura. Sabana tempo aku dan nantuki atura-atura agama, nanotomo ka aku, da aku pakule menjadi manua ri arampang kita Allah Ta'ala, ante mantuki atura-atura agama, sabana da aku pakule mantuki atura-atura itu. Jadi nenontomo aku manjaru maka atura-atura agama, ala aku mamalama tubuh, ante mantuki nuapa tonikonua Allah Ta'ala. Tempo Kristus na materi kayu parika, riarampang kita Allah Ta'ala, aku bau na mate no sangganing-gani ante ia, sabana ia na mate nanjaliku aku. Jadi na mala rauli, ibei, mana aku tona tubuh, tapi Kristus na tubuh riarantaiku. Pada ketubu tona bau toni rasaiku bei-bei, gari pemparasayaku ke anan wala Ta'ala, tonom potobe aku, bonom bavai korona rapatesi manjaliku aku. Aku da anom puara, tobe belon wala Ta'ala itu. Sabana ane kita mamalama jadi manoa, riarampang kita Allah Ta'ala, ante mantuki atura-atura agama, itu batuana, kamate Kristus da aria gunana.